hati kita terbunuh. Barengan kita berkepian, bersatu dahulu senang pun tak datang. Malam mati kemudian berakhir-akhir kita terbunuh. Berenang kita ke tepian, bersatu dahulu senyap pun tak datang. Malam mati kemudian sabar bentar, resleting saya lagi buka.